Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fi din wal akhawat, para jamaah masjid as-Sadiqul Amin rahimani wa rahimakumullah, pada ta'lim kita, pelajaran kita yang telah kita lewati atau yang selalu, dan kita membahas tentang bab haid wa nifas, yaitu membahas tentang haid dan nifas. Nah, dan telah disebutkan tentang pengertian haid secara bahasa dan juga secara istilah, secara syariat. Nah, yaitu darah tabiat yang keluar dari dasar rahim pada waktu tertentu dalam keadaan sehat, bukan karena sebab melahirkan. Nah, juga disebutkan tentang arti nifas, yaitu darah yang keluar karena melahirkan. Nah, atau ketika melahirkan. Barakallahu fikum. Juga disebutkan tentang awal usia sang wanita mendapatkan haid. Nah, dan akhir usia. Nah, secara kebiasaan dimulai dengan usia 9 tahun dan berakhir pada usia 50 tahun, itu secara kebiasaan. Nah, secara kebiasaan, dan waktu haid secara kebiasaan antara 6 sampai 7 hari yang secara umum, secara kebiasaan. Nah, demikian juga disebutkan tentang perkara yang tidak boleh dilakukan oleh wanita yang sedang haid dan nifas. Nah, yaitu bersetubuh di bagian artinya, dan juga talak, sholat, puasa, tawaf, dan juga membaca Al-Quran, kemudian menyentuh mushaf dan masuk masjid atau tinggal di masjid, diam di masjid. Nah, itu yang sempat kita bahas pada pertemuan kemarin. Nah, dengan beberapa perincian yang waktu itu kita sampaikan. Para pengikut, sekarang masuk ke al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima. Nah, yang sudah megang fotokopinya dilihat al-mas'alatul khamisah itu ma yujibuhul haidu. Kalau di kitab ana halaman 52 ya, atau kalau kitabnya antum berhalaman apa? Halaman berapa yang diantum pegang? Pakai bahasa Arab alamannya. Pakai bahasa Arab alamannya. Berapa? 58. Berarti beda, cetakannya beda. Kalau yang anda pegang halaman 52. Nah. Barakallahu fala mayuci buhul hayy. Perkara wajib karena haid. Artinya baharnya haid itu menjadikan seseorang menjadi terkena beberapa perkara. Nah, apa itu perkara yang mengharuskan si wanita karena mendapati haid? Yang pertama, yujibul ghuslu, wajib mandi. Artinya kalau si wanita itu mendapati haid, maka dia terkena kewajiban mandi besar. Kalau belum haid, dia mandinya mandi biasa, ya, mandi untuk menghilangkan bau badan, untuk menghilangkan keringat, mencari kesegaran pagi dan sore atau sehari 3 kali. Namun ketika si wanita ini mendapati haid, maka dia wajib mandi ketika apa? Haidnya berakhir, ketika suci dari haid. Yang pertama, wajib mandi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya'is salata qadral ayami allati kunti tahidina fiha. Tinggalkan salat, maksudnya jangan engkau salat, qadral ayam, sebatas hari-hari, sejumlah hari-hari, allati kunti tahidina fiha, yang engkau mengalami haid di hari-hari tersebut. Tumaktasili wa sholli, lalu setelah itu mandi dan sholatlah. Nah, syaitnya apa? Ketika haidnya selesai, Rasulullah bersabda, tumaktasili wa sholli, lalu kemudian mandi dan sholat. Nah, hal itu menunjukkan tentang wajibnya mandi besar karena mendapati haid, yaitu setelah selesai dari haid. Yang kedua, al-bulughu, balig, yaitu baligho, ya. Kalau wanita itu mendapati haid, maka dia balig meskipun usianya masih 9 tahun, meskipun belum keluar bulu kemaluannya, meskipun belum mimpi basah. Nah, karena ciri-ciri dari haid, ciri-ciri dari balig ada 3 bagi laki-laki, ada 4 bagi perempuan. Nah, kalau laki-laki keluar rambut, untuk laki-laki perempuan yang 3 yang sama, yaitu keluar rambut di sekitar kemaluan. Nah, ada khusus nama rambutnya, ya. Kemudian yang kedua, mimpi basah, mimpi yang mewajibkan dia mandi. Nah, yang ketiga, usia 15 tahun. Nah, ini bagi laki-laki dan perempuan. Yang keempat, khusus bagi perempuan, yaitu haid. Haid. Nah, ketika mendapati haid meskipun belum 15 tahun, maka dia balig. Seperti juga mimpi basah, kalau belum 15 tahun juga balig. Demikian juga pada keluarnya bulu kemaluan. Nah, kalau belum ada tanda-tanda yang disebutkan tadi, maka dengan usia. Kalau belum tumbuh bulu kemaluan, belum mimpi basah, jadi ya, maka apa? Melihat kepada usia. Kalau dia sudah usia 15 tahun, berarti balik. Nah, yang kedua, karena haid ini seorang menjadi balik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, layak balullahu sholata haidin illa bikhimar. Allah tidak menerima sholat wanita yang sudah haid kecuali dengan khimar, dengan memakai jilbab, dengan memakai mukena, kerudung. Nah, faqad aujaba 'alaiha satru bi husuril haid. Allah mewajibkan atas wanita as-satrata. Nah, mewajibkan menutup badan bi husuril haid karena mendapati haid. Fadalah ala anna taklif hasolabih. Ini menunjukkan bahwasanya taklif itu mukallaf, menjadi diperintah dan dilarang, menjadi terkena perintah dan larangan, taklif, ya. Ini menunjukkan bahwasanya dia mendapatkan taklif menjadi mukallaf karena mendapati haid. Nah, artinya kalau belum balik, berarti masih belum ditulis baginya pahala dan dosa. Nah, meskipun diajari untuk sholat, diajari untuk berbuat baik, menjauhi dosa, agar terbiasa ketika sudah balik. Nah, namun untuk berkaitan dengan taklif, berkaitan dengan perintah dan larangan, itu terkenanya kalau sudah balik. Rufi al-qalamu anis salah, kata Rasul. Pena itu diangkat dari tiga golongan. Disebutkan dari orang yang tidur naim hatta yastaqim, sampai dia bangun. Kemudian dari orang yang kecil sampai dia yahtalim, yang masih kecil sampai dia balik mimpi basah. Nah, barakallahu fikum. Qala wa inna ma yahsulu dhalika bil buluh, dan hal itu didapati dengan balik, yaitu taklif, terkena perintah dan larangan dari Allah kalau seseorang itu menjadi balik. Nah, apa ciri baliknya? Di antaranya ketika wanita itu haid, maka dia menjadi balik. Yang ketiga, al-i'tidadu fi. Yang ketiga adalah berlaku padanya iddah, yaitu masa menunggu. Kalau dicerai, wanita itu dicerai, ada masa menunggu. Nah, masa menunggunya ini dengan haid. Ketika mendapati haid, maka berlaku baginya masa iddah. Satu kali haid, dua kali haid, tiga kali haid. Nah, fala fatang qadi iddatu fi haqqil mutallaqati wa nahwiha bil haid. Maka iddahnya berakhir bagi wanita yang dicerai dan yang semisalnya. Nah, wanita yang dicerai atau wanita yang ditinggal mati suaminya, bil haid, iddahnya berakhir dengan haid. Nah, liman kanat tahidu, bagi wanita yang masih haid. Liqalihi sallallahu, liqali ta'ala, karena firman Allah Ta'ala, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata qurun. Dan para wanita yang dicerai, mereka menanti, menunggu diri-diri mereka selama 3 kali kuru, yakni thalatha hayd, artinya 3 kali haid. Nah, bagi wanita yang masih haid, ketika dicerai maka dihitungnya dengan haid. Nah, wanita yang dicerai atau yang terjadi fasakh, terjadi pembatalan pernikahan dari pihak pemerintah, nah, karena perkara tertentu dan yang semisalnya. Nah, yang keempat, al-hukmu bi bara'atir rahmi bil-i'tidadi bil-hiyam bil-haidi. Nah, yang keempat adalah hukum bersihnya rahim pada masa iddah dengan haid tadi. Nah, ketika dalam masa iddah mendapati haid, maka dianggap rahimnya bersih dari janin. Nah, tanbihun, tanbih, peringatan. Idza tahuratil haidu aw nufasa'u qabla ghurubi syams, apabila wanita yang haid atau wanita yang nifas suci dari haid atau nifasnya sebelum terbenam matahari, yaitu misalkan sebelum adzan maghrib, ya, misalkan jam 5 atau jam 6, misal kalau maghrib misalkan jam 6 atau jam 6.4 misal. Nah, jika wanita yang haid atau wanita yang nifas suci dari haid dan nifasnya sebelum terbenam matahari, lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal asra min hadzal yawm, maka wanita ini wajib untuk salat zuhur dan asar di hari tersebut. Nah, wajib salat zuhur dan asar, berarti salatnya dijamak, ya. Salatnya dijamak, tidak dikosor namun dijamak. Kecuali kalau lagi perjalanan ya dikosor, kalau enggak ya, perjalanan dijamak. Jam 5 dia bersih dari haid, maka mandi besar, kemudian sholat zuhur, lalu setelah itu sholat lagi sholat asar di jamak. Nah, jamak takfir. Wa man tahurat minhuma qabla thulu'il fajri lazimaha an tusholliyal maghriba wal isya. Siapapun wanita yang suci dari haid atau nifas sebelum terbit fajar. Nah, suci jam 1 atau jam 2 misalnya. Jam 1 jam 2 malam atau selagi belum terbit fajar. Lazimaha an tusholliyal maghriba wal isya. Maka wanita ini wajib menjalankan, mengerjakan sholat maghrib dan isya min hadhihi laila pada malam itu, pada malam tersebut. Artinya dia menjamak sholat, menjamak sholat, nah sholat maghrib 3 rakaat, dia mandi bersih, mandi junub, mandi janabah, lalu sholat maghrib 3 rakaat, lalu sholat isya 4 rakaat. Kenapa? Nah, kita baca alasannya. Li'anna waqta sholati thaniyati waqtun li sholatil ula il halil udri. Karena waktu sholat yang kedua, waktu sholat yang kedua yaitu sholat asar dan sholat isya tadi ya. Nah, waqtun li sholatil ula adalah termasuk waktu untuk sholat yang pertama. Untuk sholat apa? Sholat duhur atau sholat maghrib. Di halil udhri, ketika ada udhur. Nah, ketika ada udhur boleh menjamak maghrib dan isya di salah satu waktu, atau duhur dan asar di salah satu waktu, yaitu jamak takhir atau jamak takdim. Nah, berarti apa? Waktu yang kedua menjadi waktu yang pertama, dan kebalikannya, waktu yang pertama menjadi waktu yang kedua. Nah, ini menunjukkan dikerjakan sholat yang pertama di waktu yang kedua. Nah, artinya apa? Kalau sucinya habis asar, jangan sekedar mengerjakan sholat asar, namun juga mengerjakan sholat duhur. Itu artinya. Kalau sucinya habis isya, maka jangan sekedar mengerjakan sholat isya, namun juga mengerjakan sholat maghrib. Nah, ini ya. Barakallahu fikum. Qala. Wa bihi qala al-jumhur. Nah, dan ini pendapat jumhur ulama, yaitu kebanyakan ulama, Malikun wa Syafi'iyu wa Ahmadu, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, Imam Madhab ya, disebutkan Imam Abu Hanifah karena pendapat beliau lain. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Al-Mas'alatu Sadisatu, pembahasan yang keenam. Nah, kalau masih ada sisa fotokopian yang belum dapat, dikasihkan fotokopian ya, yang datang belakangan. Apa? Dalil yang menjamak sholat. Dalilnya karena waktu safar. Ketika safar itu seorang masih wajib untuk mengerjakan sholat di salah satu waktu, boleh menjamak. Nah, artinya apa? Waktu pertama bisa menjadi waktu untuk sholat kedua, dan sebaliknya, waktu sholat kedua bisa menjadi waktu sholat pertama, itu di waktu safar, gitu kan? Nah, demikian juga ketika bukan safar, seperti ada perkara darurat yang tidak bisa sholat tepat waktu. Seperti misal ada dokter yang mau operasi ya, antara maghrib dan isya, gak bisa ditinggalkan, harus dikerjakan di waktu itu. Maka dia sholatnya kapan? Sholatnya di waktu isya, jam 8 atau jam 9, lalu sholat maghrib. Ya itu. Nah, bagaimana dengan ini, dengan si wanita ini? Nah, yang sucinya habis asar kok disuruh sholat duhur? Nah, karena waktu kedua itu masih bagian dari waktu sholat pertama di waktu darurat. Kapan waktu darurat? Ketika safar atau ketika ada kepentingan-kepentingan tadi. Ketika ada kepentingan tadi, nggak sholat duhur lewat waktu sholat asar karena misalkan dokter operasi atau karena lagi safar, masih dalam perjalanan antara duhur dan asar, sempatnya jam 5 sore misalnya, wajib nggak sholat duhur? Wajib, karena masih waktunya kan. Nah, artinya apa? Itu masih waktu yang bisa dikerjakan. Bagaimana dengan waktu yang telah lewat kemarin-kemarin? Jika tuh hai, kemarin-kemarinnya enggak ada kewajiban dia untuk sholat, karena wanita ketika haid dan nifas itu tidak diberikan untuk sholat, ya. Kapan diberikan untuk sholat? Ketika suci dari haid. Kapan sucinya? Sucinya di hari dia suci itu mendapati sholat apa? Nah, yang didapati jam 5, berarti sholat apa yang didapati? Sholat asar kan? Nah, sholat asar jelas. Bagaimana dengan sholat duhurnya? Ya, kata mereka sholat duhurnya juga wajib. Kenapa? Karena itu masih waktu bagi sholat duhur. Ketika kapan? Ketika sedang safar. Ketika sedang safar boleh menjamak takhir. Atau bagi orang yang karena mengalami kesusahan tertentu seperti hujan deras, boleh enggak menjamak? Boleh kan? Boleh menjamak maghrib bisa. Dijamak karena hujan deras. Kan? Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya karena perkara tertentu waktu kedua itu menjadi waktu yang pertama. Itu. Bisa darinya mengkiaskan ke safar atau ketika hujan yang di situ boleh untuk menjamak. Nah, juga ada hadis tentang wanita istihadhah. Disebutkan bahwasanya boleh mengakhirkan sholat yang pertama dan menghalalkan sholat yang kedua. Artinya menjamak. Boleh menjamak istihadhah itu menjamak, boleh menjamak sholatnya. Kenapa? Karena kesulitan tadi darah yang terus keluar. Namun pendapat yang kuat mengatakan maksudnya itu bukan jamak. Maksudnya apa? Mengerjakan sholat di akhir waktu untuk sholat yang pertama, sholat yang kedua di awal waktu. Itu ini pembahasan istihadhah ya. Untuk pembahasan istihadhah itu ada yang mengatakan boleh wanita yang istihadhah mengerjakan menjamak sholat duhur asar dikerjakan di waktu asar, maghrib isya dikerjakan di waktu isya. Kenapa? Karena ada hadis yang menyebutkan tentang itu. Rasulullah memerintahkan untuk mengakhirkan waktu sholat duhur ke asar, mengawalkan sholat asar, mengakhirkan sholat maghrib di waktu isya, mengawalkan waktu isya. Namun pendapat ulama lain seperti al Imam Ash-Shaukani di Al-Qotor dan yang semisalnya, yang sengit ana ya, maksud kata beliau itu namanya jamak suri bukan jamak beneran. Apa jamak suri? Bentuknya jamak namun bukan jamak. Apa sih maksudnya? Maksudnya silakan kerjakan sholat duhur di akhir waktu. Misal asar jam 3 masuk, maka wanita ini mengerjakannya mepet-mepet jam 3. Jam 3 kurang seperempat atau kurang 5, kurang 10 gitu. Nanti sholat asar selesai, sholat duhur selesai kan masuk sholat asar. Langsung dia nyambung sholat asar. Berarti masih dikerjakan di waktunya itu kan? Di waktunya kan? Nah, begitu juga ketika maghrib dan isya, silakan mengerjakan sholat maghrib diakhirkan mendekati isya. Setelah itu kerjakan sholat isya. Nah, itu yang dimaksud kata sebagian ulama, boleh wanita yang istihadhah itu menjamak, itu maksudnya menjamak mengakhirkan waktu yang pertama dan mengawalkan waktu yang kedua. Nah, maksud pertama kedua itu duhur asar maghrib isya. Itu jamak ya. Kalau jamak yang lain enggak boleh, antum asar dan maghrib dijamak enggak boleh. Subuh dan duhur boleh enggak dijamak? Enggak boleh. Kalau jamak itu hanya pada apa? Hanya pada maghrib dan isya dan duhur dan asar. Itu pasangannya. Pasangan jamak. Enggak boleh menjamak nanti saya salat subuhnya di waktu salat duhur. Menjamak itu bukan jamak itu salah. Atau maghrib dan isya itu enggak boleh dijamak. Nah, misalnya tadi ada yang bertanya, apa dalilnya? Dalilnya kias kepada tadi ya. Apa? Musafir, wanita yang istihadhah yang disuruh mengakhirkan dan mengakhirkan dan mengawalkan. Sebagian mengatakan itu dohirnya jamak. Cuman sebagian ulama mengatakan bukan jamak beneran itu, hanya sebatas mengawalkan dan mengakhirkan saja. Nah, ada lagi yang bertanya? Nah, dan ini disebutkan pendapat jumhur. Artinya apa? Pendapat kebanyakan ulama. Di sana ada ulama yang berpendapat hanya wajib sholat asarnya. Kalau suci jam 4, jam 5 misalnya, di waktu asar, habis asar, di waktu asar ya, maka wajibnya sholat apa? Sholat asarnya, enggak wajib sholat duhur. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Namun yang kebanyakan ulama berpendapat menjamak sholat duhur dan asar. Nah, itu. Karena itu tadi disebutkan wabihi qala al-jumhur, ya enggak? Dan ini pendapat jumhur siapa? Malik wa Syafi'i wa Ahmad, imam-imam besar ini, ulama madhab. Nah. Qala al-mas'alatu sadisatu, pembahasan yang keenam. Qala la hadda li aqwali nifas. Tidak ada batasan hari sedikit bagi nifas. Maksudnya Pak, nifas itu tidak dibatasi minimal 7 hari, minimal 10 hari tidak dibatasi, atau minimal 40 hari misalnya, tidak ada batasan. Kenapa? Li'anahu lam yarid fihi tahdid. Karena tidak ada, karena tidak datang pembatasan pada dalil, karena tidak datang dalil yang di situ ada pembatasan. Faraja bihi ila wujud, maka kembalinya kepada wujud, kepada kenyataan. Waqad wujida qalilan wa katsiran. Nah, bisa didapati katsiran wa qalilan, sedikit dan banyak. Maksudnya apa? Bisa jadi berhari-hari, bisa jadi hanya beberapa hari. Wa aktsaruhu arba'una yawman, yang paling banyak itu 40 hari. Nifas yang paling banyak itu 40 hari. Wa qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, ajma'a ahlul ilmi wa min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa man ba'dahum ala anna nufasa'u tada'u salata 40 yawman. Nah, para ulama sepakat dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ulama dari kalangan para sahabat sepakat, wa man ba'dahum dan apa? Ulama setelah sahabat, yaitu para tabi'in, mereka sepakat ala annan nufasa, bahwasanya para wanita yang nifas tada'u sholat, tidak mengerjakan sholat 40 yawman, selama 40 hari, illa kecuali antara tuhra qabla dzalik, kecuali kalau melihat dirinya suci sebelum 40 hari. Nah, artinya apa? Kalau suci 20 hari sudah suci, 2 pekan sudah suci, maka mandi kemudian sholat. Kalau belum suci, terus tidak sholat. Sampai kapan? Sampai 40 hari. Nah, fatata silu fatwatu sholli, maka wanita ini mandi dan sholat. Wali hadis Ummu Salamah, dan juga karena hadis Ummu Salamah, kanatin nufasa'u ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam tajlisu 40 yawman. Nah, yaitu apa? Mereka para wanita yang nifas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tajlisu, duduk selama 40 hari. Maksudnya tidak mengerjakan salat selama 40 hari. Duduk di situ maksudnya tidak mengerjakan salat. Karena istilah salat itu qoma, berdiri ya. Qiyamul lail. Nah, qala mu'allif rahimahullah, al-mas'alatu sabi'atu, pembahasan yang ketujuh, fi damil mustahadhah, pembahasan tentang darah istihadhah. Nah, qala al-istihadhatu sayladu dami fi ghairi waqtihi ala sabilin nasif, mengalirnya darah bukan pada waktunya secara nazib, terus keluar banyak. Nah, keluar darah bukan pada waktunya, yaitu bukan pada waktu haid. Min irqin, dari urat otot, yusama adil, yang diberi nama adil, dari urat adil. Nggak tahu urat apa dalam bahasa kedokteran sekarang. Walau wadamul istihadatu yukhalifu jamal haid, dan darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Darah istihadhah berbeda dengan darah haid. Fi ahkamihi wa fi sifatihi, berbeda pada hukumnya dan pada sifatnya. Pada hukumnya maksudnya apa? Kalau wanita yang istihadhah masih sholat, masih puasa, masih kena perintah sholat, puasa dan lainnya, seperti wanita yang suci. Kalau wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Nah, dan seterusnya. Dan juga pada sifatnya, ya, pada warna darah, bau darah, tekstur darah, nanti akan disebutkan. Qala wa huwa irqun yanfajiru fir rahmi, fir rahimi atau rahmi. Nah, yaitu irqun, yaitu otot yang terpancar pada rahim, dari apa? Dari urat yang terpancar pada rahim. Sawa'un kana fi awqatil haid aw ghairiha, baik itu terjadi pada waktu-waktu haid atau pada waktu selain haid. Artinya bisa jadi istihadha itu di masa wanita ini biasa haid, kemudian di waktu-waktu bulan mendatangnya mengalami istihadha. Nah, seperti wanita yang kebiasaan misalkan awal bulannya haid 7 hari. Selama 2 tahun dia begitu kebiasaannya, haid selama 7 hari di awal bulan. Kemudian pada tahun ketiga terkena penyakit sehingga keluar istihadha. Istihadhanya keluar baik di awal bulan, tengah bulan ataupun akhir bulan. Nah, itu artinya apa? Artinya darah tersebut keluar baik di waktu haid ataupun di waktu selain haid. Gitu ya. Nah, wala wa huwa la yamna'u salata wala siyam. Istihadha itu tidak mencegah seseorang untuk salat dan puasa. Artinya masih wajib untuk salat dan puasa Ramadan. Walau dan juga tidak menghalangi untuk berhubungan badan. Nah, artinya masih boleh berhubungan badan. Li'annaha fi hukmi tahirat. Karena hukum wanita yang istihadha itu hukumnya seperti wanita yang suci. Wa daliluhu hadis Fatimah, hadis Fatimah binti Abi Hubaisyin. Dalilnya hadis Fatimah binti Abi Hubaisyin. Qalat berkata, "Ya Rasulullah, inni ustahabu fala athhur." Wahai Rasulullah, aku selalu istihadha. Fala athhur, tidak pernah bersih, yaitu terus darahnya terus mengalir, tidak pernah berhenti. Ada ussalah, apakah aku boleh meninggalkan sholat? Yaitu karena terus menerus darahnya keluar, apakah boleh untuk tidak sholat karena keluar darah ini? Apakah maka Rasul menjawab sallallahu alaihi wasallam, la, tidak. Inna dhalika irqun, itu adalah urat otot. Walisa bil haidha, bukan haid. Itu bukan haid. Artinya apa? Darah yang keluar itu darah karena urat tadi, dari urat tadi, bukan darah haid. Fa idza aqbalatil haidati fada'i shalah. Jika datang waktu haidmu maka engkau meninggalkan salat. Jangan engkau salat. Wa idza adbarat faghsili anki dan fasholli. Jika waktu haidmu sudah berlalu maka mandilah dan faghsili anki dan maka bersihkan darah yaitu mandi, fasholli dan salatlah. Nah, artinya apa? Ketika mendapati istihadha, maka apa yang dilakukan? Tidak sholatnya di waktu haid saja. Kalau kebiasaan sebelum istihadha itu haidnya di pertengahan bulan, selama 6 hari misal, dari tanggal 15 sampai tanggal 21 misalnya, maka ketika dia mendapati istihadha di tanggal tersebut tidak sholat. Di tanggal tersebut tidak sholat. Nah, ketika mendapati istihadha. Nah, ketika sudah lewat tanggal 21 yaitu masuk tanggal 22 maka dia sholat. Apa yang dilakukan? Mandi. Mandi terlebih dahulu lalu setelah itu berwudu pada setiap kali sholat. Nah, wajib, pendapat yang kuat wajibnya wajib mandi itu kalau sudah melewati hari-hari haid. Kalau sudah melewati hari-hari haid maka dia harus mandi. Itu wajib mandinya. Adapun ketika mau sholat hanya wajib wudu. Setiap sholat harus wudu. Meskipun tidak merasa batal, harus wudu setiap sholat. Nah, adapun pendapat lain mengatakan ya harus mandi setiap kali sholat. Nah, nanti mungkin ada pembahasan tambahan. Kita lanjutkan. Barakallahu fikum. Kalau wajib alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabara, maka wajib dia untuk mandi setelah selesai dari waktu haidnya yang mu'tabara, yang biasa didapati. Waktu haid yang mu'tabar baginya yaitu apa? 6 atau 7 hari di awal atau tengah atau akhir bulan menurut kebiasaannya. Nah, wajib alaiha an taghtasila inda nihayati haidatiha al-mu'tabara, maka wanita ini wajib untuk mandi ketika selesai waktu haidnya. Kalau darahnya masih keluar karena istihadha sih, ya mandinya apa? Berarti batasannya apa? Menghitung hari saja. hari kebiasaan, gitu ya. Wa indal istihadati tafsilu farjaha, dan pada waktu istihadahnya, pada waktu haid itu sudah berlalu, hari berikutnya dianggap istihadah, apa wajibnya? Membersihkan kemaluannya. Yaitu setiap musholat harus membersihkan kemaluannya, harus cebok. Setelah cebok, kemudian dikasih kapas atau pembalut, lalu setelah itu wudu sholat. Itu. Wa indal istihadah taksilu farjaha, dan ketika istihadah maka wanita ini membasuh, menceboki kemaluannya. Wa taj'alu fi makhraj futnan wa nahwahu, lalu pada lubang kemaluannya diberi kapas atau yang semisalnya, yaitu pembalut. Yamna'ul kharij, yang mencegah darah yang keluar, agar mencegah, yang mencegah apa, sesuatu yang keluar tadi. Wa tasuddu alaihi, kemudian diikat, ma yumsikuhu anisukur, agar tidak jatuh. Diikat yang menahan dia dari jatuh. Wa yughni an dhalika al-hafa'idhu. Wa yughni an dhalika hafa'idhu as-sihhiyatu. Dan cukup dengan menggunakan pembalut. Hafa'id artinya pembalut. Sihiyah, pembalut yang sekarang kita kenal ya. Fi hadzal waqt, pada waktu yang sekarang, yaitu zaman sekarang boleh menggunakan pembalut. Kalau zaman dahulu enggak ada pembalut, dengan apa? Dengan kapas, lalu diberi kain, diikat. Nah, kalau kuma tatawadhu' inda dukhuli waqti kulli shalah, lalu wanita ini berwudu setiap kali masuk waktu shalah. Nah, kesimpulannya untuk wanita yang istihadhah, siapapun yang mendapati istihadhah maka dia tidak mengerjakan shalat di waktu kebiasaan datangnya haid. Selama 6 atau 7 hari kebiasaannya dia tidak shalat. Kapan? Awal bulan, pertengahan atau akhir, tergantung kebiasaannya. Setelah itu apa? Setelah itu sholat. Setelah itu mandi. Mandi selesai, ya, sudah. Lalu apa? Kalau mau sholat harus cebok, memakai pembalut, kemudian wudu, lalu sholat. Itu kesimpulan untuk wanita yang istihadhah. Nah, barakallahu fikum. Qala al-mustahadhatu laha thalathu halatin. Wanita yang istihadhah memiliki 3 keadaan. Wanita yang istihadhah memiliki 3 keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama, antakuna laha adatun ma'rufah, dia memiliki waktu yang ma'ruf, waktu yang diketahui, memiliki kebiasaan yang jelas. Wanita ini memiliki kebiasaan yang jelas, yaitu haid 7 hari atau 6 hari, di awal bulan, pertengahan atau akhir, itu artinya jelas. Bi antakuna muddatul haidi ma'lumatan ladaiha, yaitu apa? Waktu haidnya sudah diketahui oleh wanita tersebut. Qoblal istihadhah, sebelum terjadi istihadhah. Fahadihi tajrisu qadra adatiha, maka wanita ini tidak sholat, dia duduk tidak sholat di qadra adatiha, seukuran hari kebiasaan dia haid. Wa tada'u sholata wa siyam, dan dia tidak mengerjakan sholat dan puasa, meninggalkan sholat dan puasa. Waktu adu haidon, dan wanita ini dianggap sebagai wanita yang haid. Di waktu-waktu datangnya haid, wanita yang istihadhah dianggap wanita yang haid, berlaku hukum haid. Nah, apa hukumnya? Tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh berhubungan badan dengan suaminya yang hubungan khusus. Kalau faidan tahat ada tuha, jika kebiasaannya berakhir. Jika kebiasaan waktu haidnya berakhir, ikta salat wa sholat wa uddatid damu al kharij damul istihadhah. Jika kebiasaannya berakhir, maka dia mandi dan sholat. Wa uddat damu, dan darah yang keluar al kharij, darah yang keluar dianggap darah istihadhah. Darah yang masih keluar dianggap darah istihadhah. Liqalihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Ummi Habibah, kepada Ummu Habibah, umkufi qadra makanat tahbisuki haidhatuki. Nah, umkufi, tinggallah, diamlah semasa, seukuran waktu engkau ditahan oleh haid, kita pak, engkau tidak sholat, tahan diri tidak mengerjakan sholat semasa waktu haid, yaitu 7 atau 6 hari misalnya. Kumakta sili wasoli, lalu setelah itu mandi dan sholatlah. Nah, ini keadaan pertama. Apa keadaan pertama? Wanita yang memiliki kebiasaan yang jelas dalam haidnya. Al-halatu tsaniyatu, keadaan yang kedua. Di dalam takun laha adatun ma'rufah, jika wanita ini tidak memiliki kebiasaan jelas, lakin damuha mutamayyiz, lakin damuha mutamayyizun ba'duhu yahmal sifatul haid. Wanita ini tidak memiliki kebiasaan yang jelas, artinya kadang awal bulan, kadang pertengahan, kadang akhir bulan, tidak ada kebiasaan. Kadang 7 hari, kadang 5 hari, kadang 6 hari. Nah, dan ini jarang ya. Kebiasaannya biasanya wanita itu kalau normal jelas waktu dan jelas harinya. Nah, namun orang yang tidak memiliki kebiasaan yang jelas ini, wanita yang tidak memiliki kebiasaan yang jelas ini, darahnya bisa terbedakan. Darahnya bisa terbedakan. Iya apa? Yuhmal sifatul haid, darah haid, bentuknya, cirinya, diantakuna aswada au fasinun lahu ra'iha. Yaitu apa? Warnanya kehitaman, fasinan, dan teksturnya kental, lahu ra'iha, memiliki bau yang tidak sedap. Nah, kehitaman, kemudian apa? Agak kental, raihah, memiliki bau yang tidak sedap. Ulama lain menyebutkan ada tambahan, agak menggumpal, atau bisa menggumpal, keluar itu menggumpal, keluarnya sudah menggumpal. Walau walbaki yuhmal sifatul istihadah. Kemudian berikutnya, selain dari sifat tadi, menjadi sifat dari istihadah. Apa itu? Damun ahmaru, berwarna merah segar. Laisa lahu ra'iha, tidak ada baunya, tidak ada bau yang tidak sedap tadi. Baunya bau darah, bau darah segar. Nah, artinya apa? Artinya kalau darah istihadah itu darahnya darah merah segar, kemudian teksturnya lebih encer dan tidak memiliki bau yang tidak sedap, baunya bau darah normal. Itu artinya. Nah, yang lain mengatakan kalau keluar tidak menggumpal. Darah istihadah itu kalau keluar apa? Darah istihadah kalau keluar menggumpalnya di luar. Kalau darah haid kalau keluar enggak menggumpal lagi karena sudah menggumpal dari dalam. Ulama lain menyebutkan tambahan, kalau dari sisi menggumpal, darah istihadah itu kalau keluar nanti bisa menggumpal karena darah segar. Seperti kalau kita makan kambing, potong ayam ya, darah segar kan, setelah itu mengumpal nggak? Mengumpal. Itu kalau darah haid, kalau keluar nggak mengumpal lagi karena mengumpalnya sudah dari dalam rahim sudah mengumpal. Artinya kalau mengumpal keluarnya mengumpal. Kalau nggak mengumpal ya sudah nggak mengumpal, itu darah haid. Berbeda dengan darah sehat loh, dia bisa mengumpal kalau keluar tertahan nanti mengumpal bisa. Nah, kalau fa bihadhihi al-halati turadu ila al-amal bi tamyiz. Maka keadaan ini, dalam keadaan yang seperti ini, wanita tersebut mengamalkan tamyiz, yaitu membedakan darahnya. Artinya apa? Kalau dia melihat darahnya itu cirinya darah haid, maka dia menghukumi dirinya sebagai wanita yang haid. Kalau darah yang keluar itu darahnya bukan darah haid, maka menghukumi dirinya sebagai wanita yang istihadah. Itu artinya. Nah, mengerti keadaan kedua. Keadaan kedua ini wanita yang tidak memiliki kebiasaan dalam haidnya. Bisa jadi wanita ini juga awal-awal haid kemudian istihadah, jadi belum punya kebiasaan kan. Nah, wanita ini yang kedua ini apa tadi? Lam takun laha adatun ma'rufah, tidak memiliki kebiasaan yang jelas. Kebiasaannya berubah-ubah. kadang di awal, kadang di tengah, kadang di akhir, kadang 7 hari, kadang 5 hari. Nah, kemudian mengalami istihadha, apa yang dilakukan dengan tamyiz, dengan membedakan darah. Bagaimana kalau enggak bisa membedakan darahnya? Nanti masuk ke keadaan yang ketiga. Nah, al-halatu tsalitsatu, keadaan yang ketiga. Idalam takun laha adatun wala sifatun samaya sabihal haid min ghairihi, samaya sabihal haidu min ghairihi. Jika wanita ini tidak memiliki kebiasaan, tidak memiliki sifat, darahnya tidak memiliki sifat yang membedakan darah haid dari darah istihadha. Nah, tidak memiliki kebiasaan, darahnya tidak bisa dibedakan. Itu ya. Berarti keadaan yang ketiga ini keadaan yang lebih membingungkan. Sudah enggak ada kebiasaan, kemudian dia darahnya enggak bisa dibedakan. Warnanya mungkin sama, dalam sebulan dia istihadha atau 2 bulan, 3 bulan tuh darahnya sama. Nah itu. Maka apa yang dilakukan? Wala fahadi tajlisu ghalibal haid sittan aw sab'an. Maka wanita ini dia libur, duduk, tidak sholat. Kapan? Ghalibal haid sittan aw sab'an. Nah, selama berapa hari? 6 atau 7 hari ghalibal haid, mengikuti kebiasaan haid. Li'anna hadhihi 'adatu ghalibi nisa, karena ini kebiasaan kebanyakan wanita. Yaitu apa? Mereka haidnya 6-7 hari. Wa ma ba'da hadhihi al-ayyam min ad-dam yakunu damun istihadhatun damu istihadhatin taksiluhu. Yang lebih dari 6-7 hari ini maka dia dianggap sebagai darah istihadhah. Taksiluhu, darah tersebut dibersihkan, dicebok, kumatu sholi, lalu ia sholat, wudu sholat, patasum, dan jaga dia puasa. Nah, pada kualitum, apa artinya? Ketika tidak memiliki kebiasaan dan darahnya gak bisa dibedakan, dan ini biasanya terjadi bagi bagi anak wanita yang balik langsung terkena istihadha. Artinya apa? Hanya mendapati haid baru sebulan, bulan berikutnya istihadha. Atau mungkin didapatinya langsung istihadha. Balik namun didapatinya langsung istihadha. Maka anak wanita yang seperti ini dianggap sebagai wanita yang tidak memiliki kebiasaan. Kemudian setelah membedakan darahnya gak bisa dibedakan. Maka apa yang dilakukan? Duduk, tidak sholat. Duduk di sini maksudnya tidak sholat ya. Gak mesti duduk, dia berjalan, lalu aktivitas, gak masalah. Maka dia tidak sholat selama 6 atau 7 hari. Kapan? Ditentukan di awal bulan, tengah atau akhir bulan. Itu nanti yang dikerjakan pada bulan berikutnya. Kalau bulan kemarin enggak sholatnya di awal bulan, bulan besoknya di awal bulan lagi. Bulan besoknya di awal bulan lagi. Nah, berarti dia libur tidak sholatnya selama berapa hari? 6-7 hari. Selain itu dianggap istihadha. Nah, kalau Syaikhul Islam Rahimahullah Ta'ala menyebutkan pendapat lain di sarung beliau, mengikuti kebiasaan keluarganya. Lihat ibunya, lihat kakaknya yang perempuan atau adiknya, kebiasaannya haidnya berapa hari. Kalau dalam keluarga tersebut kebiasaan haidnya misalkan 5 hari, maka dia ambil kebiasaan 5 hari. Kebiasaan haidnya keluarganya di awal bulan, maka ia mengambil kebiasaan awal bulan. Kenapa? Karena orang terdekat inilah yang kemungkinan besar sama ini. Sama dari sisi mungkin karena perilakunya sama, kasat keluarga itu makanan yang sama dan seterusnya, sehingga lebih dekat kepada mengikuti kebiasaan keluarga. Nah, dan mudah ya, bisa mengikuti kebiasaan keluarga ataupun kebiasaan kebanyakan wanita. Yaitu apa? Kalau mengikuti kebiasaan wanita, 6-7 hari yang liburnya, tidak sholat, tidak puasa. Nah, ditentukan 6 itu di awal, tengah, atau akhir bulan. Nanti itu yang terus dilakukan. Nah, supaya enggak lupa, sebaiknya dilakukan di awal bulan. Assalamualaikum. Allah, liqolihi sallallahu alaihi wasallam, karena hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Hamna bintul Jahsin, kepada Hamna bin Jas binti Jahsin, innama hiya raqdatun, istihadha itu adalah raqdah. Raqdah itu semacam gerakan atau pukulan atau tendangan, minas syaitan, tendangan dari syaitan, fatahidi, maka engkau menjadi fatahayadi, maka haidlah engkau, yaitu anggap dirimu haid, sitata ayam atau sabata ayam, selama 6 atau 7 hari. Kumat tasili, lalu setelah itu engkau mandi. Faidan qati, faidan taqati, faidas tamqati, faidan faidas tamqati, fasolli. Jika engkau bersih, fasolli, maka engkau salat, wasumi, dan puasalah. Maksudnya apa? Jika sudah selesai masa tadi yang dianggap masa haid tadi. Fa'inna dalika yujzi'uka, karena hal itu mencukupimu. Wa ma'na raghbatun minasyaitan, dan arti raghbah dari syaitan yakni yaitu duf'a, dorongan, tendangan. Ai inna syaitan huwa allazi harraka hadatan. Artinya setan ini yang menggerakkan, menjadikan darah itu keluar, yaitu disakiti oleh setan sehingga darahnya keluar terus. Nah, barakallahu fikum. Itu ya perkara-perkara pokok yang berkaitan dengan haid, nifas, dan istihadhah. Nah, selesai alhamdulillah. Pada pertemuan mendatang kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu kitab shalah. Nah, dan kitab ini termasuk ringkas ya. Kalau kita baca kitab lain masih ada, kalau kita baca kitab lain masih ada pembahasan-pembahasan lainnya. Nah, seperti pembahasan bagaimana kalau di masa-masa haid itu terputus kemudian keluar lagi darahnya. 2 hari haid, kemudian terputus, kelihatannya bersih, besoknya masih keluar lagi. Ada gitu kan? Nah, di kitab ini bahas juga. Termasuk juga wanita yang hamil, apakah haid? Nah, wanita yang hamil pendapat yang kuat mengatakan kalau dia mendapati haid di waktu haid, darahnya juga cirinya darah haid, maka dia dianggap wanita yang haid. Wanita hamil, misalkan kebiasaannya hamil di awal bulan selama 6 hari. Kemudian ketika hamil darahnya keluar selama 6 hari di awal bulan tersebut, maka wanita itu dianggap sebagai wanita yang haid meskipun hamil. Nah, itu pendapat yang kuat. Ya, insyaallah apa yang telah kita ambil mencukupi ya, mencukupi untuk bekal mengerti tentang haid dan nifas. Yang perkara ini sangat dibutuhkan oleh para ummahat dan para banat. Nah, para pelatihkan. Ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua dan menjadikan sebab kita mendapatkan pemahaman yang baik dan Allah, semoga Allah Taala memberikan taufik kepada kita semua untuk senantiasa mendapatkan ilmu nafi, ilmu bermanfaat, dan senantiasa beramal soleh. Barakallahu fikum. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.